Buat Farid Songgolangit, selamat siang teman-teman dari Songgolangit. Biar terus sejati, buat teman-teman domestik semuanya bawa jemur suka dono. Spesial buat Teresa Bosley, buat anak Adel, thank you ya. Dennis Beneng Portugis, selamat siang. Tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Tak habis sejuta lagu untuk menceritakan indahmu. Bukan yang udah bisa nyanyi bareng-bareng, ayo. Johan, Mas Johan. Mas Bejo. Goyang Dut, ayo 2016, ayo Dut.